Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa alamatu ahlul aw alamatul bid'ah ala ahliha badiyatun zahiratun. Kata beliau rahimahullah, tanda-tanda bid'ah yang ada pada pelaku bid'ah ini badiyah zahirah, tampak jelas. Wa adharu ayatihim wa alamatihim, dan tanda-tanda ahlul bid'ah yang paling jelas, yang paling tampak ciri-ciri mereka, syiddatu muadatihim lihamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam wahtiqarihim lahum wastighfafihim bihim watasmiyatihim aw tasmiyatuhum iyyahum hasyawiyah wa jahala wa zahiriyah wa musyabbihah. Naam. Antum perhatikan di sini sekarang. Dan tanda-tanda yang paling tampak, ciri-ciri khas yang paling jelas dari ahlul bid'ah, syiddah mu'adatihim, kerasnya permusuhan mereka, kebencian mereka. Nah, terhadap hamalatu akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang membawa hadis-hadis ar-rasul alaihi salatu wasallam, yaitu ahlul hadis. Kalau disebutkan ahlul hadis, ya berarti ta'ifah mansurah. Kalau ta'ifah mansurah, ya berarti siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Berarti siapa? As-salafiyun. Sudah lewat bersama kita, nah, bagaimana Hizbi Muhtarik di Indonesia ini, mubtadi' yang mengklaim dirinya sebagai salafi, wasalafiyah bari'ah minhum, pada hakikatnya dakwah salafiyah berlepas diri dari mereka. Tidak ada namanya dakwah salafiyah campur baur, menganjurkan, mengajarkan campur baur antara laki-laki dengan perempuan seperti yang dilakukan, yang sudah lihat bersama kita siapa? Orang-orang roja. Entah firandanya datang ke pernikahan, anda sudah tahu ya, menikahkan laki-laki dan perempuan duduk berdampingan, luar biasa. Badrussalam dan yang lainnya, bagaimana kebencian terhadap ulama sunnah, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, hatta Syekh Saleh Fauzan, walaupun mereka menggembor-gemborkan berpegang dengan fatwa Syekh Saleh Fauzan atau dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, mana ada dari ulama tersebut yang berlaku seperti tingkah laku mereka. Ini ciri pertama, benci. Nah, otomatis ketika akhirnya dengan, ya karena memang akhirnya hizbi, mubtadi', ya sesama mereka, atau bahkan dengan sufiyah, akhirnya mengadakan perjanjian untuk tidak saling membicarakan, kalah debat, akhirnya sulh. Sulh dengan siapa? Nah, diantaranya siapa yang di Jember debat di radio di Batam? Masih ingat antum? Kalah debat, nah, siapa? Idrus Ramli. Nah, terus akhirnya mengadakan sulh, perjanjian, sepakat, bersah. Mana ada salafi seperti ini? Nah, itu Umar bin Khattab. Bagaimana datang seorang sobi, sudah tahu atau sudah lewat bersama kita kisah bagaimana Umar bin Khattab betul-betul bersikap keras. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukumannya uqubah ahlul kalam, ahlul bid'ah, ahlul zaig wa dalal, diputar di kota sambil dicambuk sembari mengatakan ini hukuman orang atau ahlul kalam. Syiddah. Nah, ya akhirnya mereka ahlul bid'ah karena tidak suka dengan ahlus sunnah. Ciri pertama, syiddah. Benci. Yang berikutnya, wahtikarihim lahum, merendahkan. Wastighfafihim bihim, melecehkan. Watasmiyatuhum iyahum. Untuk perhatikan sekarang, hasyawiyah, wajahalah, wadahiriyah, wamusyabbihah. Melecehkan, merendahkan, meremehkan, memberi nama-nama yang jelek. Hasyawiyah, ini mana-mana artinya jelek. Jahalah, orang-orang jahil. Zahiriyah, wah ini orang-orang yang jumud. Zahiri, musyabbihah, karena menetapkan asma wa sifat. Antum perhatikan ini, ciri yang paling tampak selain permusuhan mereka terhadap ulama ahlu sunnah juga apa? Ini meremehkan, merendahkan, memberi julukan-julukan yang jelek, persis dengan fitnah yang dikenal sekarang di hari-hari ini apa? Sa'afiqah. Memberi julukan sa'afiqah, memberi julukan ahir, pezina, fajir, bila hujjah, bila burhan, bila bayan, bila dalil. Makanya kata Syekh Rabi'alan seperti ini, yulhaq bil mubtadi, digabungkan dengan mubtadi. Nah, yang dibawa benderanya oleh dahulu salah seorang dari yang ana begitu kagumi, ana begitu cintai karena Allah, karena ana belajar dari dia ketika itu. Nah, namun wakana amrullahi qadara maqdura, Allah perkaranya itu memang sesuatu yang sudah tertulis catatan takdirnya. Allah mengendaki sesuatu yang ada hikmahnya. Nah, Doktor Muhammad bin Hadi, yang dimana Syekh Rabi sudah jelas melarang untuk hadir ke majelisnya. Nah, begitu pula dengan para pengikut-pengikutnya. Syekh Rabi sudah jelas nasihatnya. Apa nasihat beliau? Nasihati. Wansahu, bayyinu lahum, jelaskan kepada mereka. Wansahuhum, nasihati mereka. Fa illam yakbalu, kalau enggak nerima sudah. Fahadziru minhum watrukuhum. Selesai. Nah, kalau enggak nerima, ditahdir, tinggalkan. Nah, semisal askari Salehuddin yang sekarang di Karawang ini masih berpenyakit-berpenyakit, dari dulu sudah berulang kali nasihati seperti Bapak Gultom dan juga yang bersamanya siapa lagi, Aib. Tahdir, ini nasihat Syekh Rabi, selesai. Nah, tinggalkan. Ini persis. Kalau mau tahu ciri-ciri orang yang membenci ahlu sunnah, atau tahu ciri-ciri orang atau ahlu bid'ah ini, dan ciri-ciri ini ada pada mereka. Nah, hasyawiyah, hasyawiyah itu artinya sesuatu yang pada asalnya untuk sesuatu yang menempel aspal atau seperti itu, makna jelek. Jahalah, orang-orang jahil. Zahiriyah, karena katanya itu ahlu sunnah zahiriyah, mengambil secara zahirnya saja. Musyabbihah, ketika ahlu sunnah menetapkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, bahwa makna tangan Allah ya tangan sesuai dengan makna dari si bahasa Arab. Nah, kemudian dikatakan sebagai musyabbihah ahlu sunnah karena menetapkan sifat al-yad. Nah, al-istiwa, tetapkan makna istiwa. musyabihah kata mereka, dan julukan-julukan yang jelek ini. Namun para pendahulu mereka, al-bid'ah yang dahulu, mengucapkan ini apa? I'tiqadan minhum fi akhbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha bima'zilin 'anil ilm. Mereka berkeyakinan bahwa khabar-khabar yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam itu bima'zilin 'anil ilm. Jauh, tidak sesuai, dan itu bukan ilmu. Nah, karena ilmu di sisi apa itu? Wa innal ilma mayulkihi syaitan ilaihim min nataj uqulihim alfasidah. Katanya al-mal di sini, ilmu di sisi mereka itu patokannya ilmu adalah akal. Nah, kata Syekh, ilmu di sisi mereka, kata mu'alif, itu apa yang syaitan hembuskan, was-wasahkan kepada hati-hati mereka, masukkan dan tancapkan kepada hati mereka, apa-apa yang muncul dari hasil pemikiran mereka yang fasidah. Uqul al-fasidah. Kenapa ukul al-fasidah? Kenapa akal yang rusak? Karena akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil, dengan nusus, dengan ayat. Nah, tidak akan mungkin sama sekali bertentangan antara akal dengan nakal. Makanya kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab panjang lebar membantah orang-orang seperti ini dengan judul Dar'ut Ta'arud Bainal Akal Wan Naql. Dar'ut Ta'arud, menolak ta'arud, pertentangan antara akal dan nakal, enggak ada. Kalau mau kita telusuri seluruh nas yang ada, bahkan nas yang menurut akal kita tidak mampu untuk dijangkaunya, akal kita masih kebingungan. Nah, itu pada hakikatnya nas tersebut tidak bertentangan dengan akal. Nah, terkadang akal itu yatahayyar, yahtar. Tapi enggak ada yang yastahil. Enggak ada akal itu menganggap mustahil apa-apa yang datang dari dalil, dari nas, dari ayat dan ahadis. Ini akal yang sehat, tidak akan menganggap mustahil. Tapi mungkin terkadang akal ini bingung, tidak mampu ilmu menjangkaunya. Nah, ini sangat masuk akal. Bukankah sudah lewat pembahasan ini berulang kali? Dari sana ada hal-hal yang akal tidak mampu menjangkaunya dan akal menerima hal tersebut. Dalam urusan apa? Sesama urusan atau ilmu manusia. Sebelum berbicara tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan yanzilu rabbuna ila atau ar-rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa Allah akan turun di langit sepertiga, kemudian mereka dengan akalnya yang rusak mengatakan kalau begitu, kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, berarti Allah turun terus enggak naik-naik. Menurut akal mereka yang rusak. Kenapa? Karena malam itu akan ada terus. Sekarang malam di sini, beberapa menit terus, malam-malam-malam terakhir malam itu ada terus kata mereka. Nah, ini ilmu Allah. Allah telah mengkhabarkan. Tentunya tidak akan keliru. Akal kita bingung. Belum mampu untuk menjangkaunya. Ya kan? Nah, tapi ini hal-hal yang perkara-perkara yang di mana ada pada kondisi-kondisi tertentu dalam perkara urusan atau ilmu manusia, itu akal tidak mampu menjangkaunya. Itu masuk akal. Sesama makhluk ini, sesama manusia ini, mana bisa coba? Nah, anak kecil umur 4 tahun, 3 tahun. Jelaskan itu dia profesor kimia permasalahan tentang kimia yang dia kuasai, atau bidang nuklir anak 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan anak SD 7 tahun, 8 tahun misalnya. Jelaskan apa yang akan terjadi. Nah, anak tersebut bisa memahami? Bisa? Kita ketika paham yang seperti ini bagaimana? Akal kita menerima? Mengatakan, oh ya wajar. Ketika ada dari kalangan makhluk yang tidak memahami, akalnya tidak menjangkau ilmu makhluk yang lain, ya, kita bisa menerimanya ini? Bisa. Akal mengatakan ini ya masuk akal. Lo anak masih seumur seperti itu. Mau diajari ilmunya profesor yang sudah S3 bahkan lebih dari itu. Makanya kata semua disiplin ilmu mengatakan ya bertahap belajar ilmu. Kan seperti itu. Nah, petani yang ada di itu di pondok itu ada apa namanya tukang atau apa, coba suruh ajak ngomong masalah. Gak usah jauh-jauh lah, antum ajak ngomong masalah pabrik, pakai bahasa-bahasa pabrik. Nah, aja awal-awal bingung. Yang NG, yang apa lagi? Gak mampu, ya karena gak ada ilmunya, gak menjangkau masih. Ini masuk akal kan? Lakif, terus bagaimana lagi dengan ilmu Allah? Ya emang Allah tidak mengkhabarkannya. Allah cuma memberi khabar bahwa Allah turun di langit sepertiga di langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Seperti itu enggak menjelaskan lebih rinci bagaimana caranya. Nah, ya selesai sudah. Seperti itu. Nah ini kalau akal yang sehat. Akal yang sehat pasti bisa menerima ada sesuatu hal-hal yang akal belum mampu menjangkaunya. Normal, ini normal. Itu kalau akal sehat, tapi berhubung akalnya rusak ini tadi. Akhirnya harus bisa dipahami akal. Kalau enggak berarti tertolak. Nah ini kata Syekh atau kata mu'alif, ilmu itu di sisi mereka apa-apa yang syaitan tancapkan ke hati mereka dari hasil pemikiran yang rusak. Wawasawis sudurihim al-mudlimah, waswasa hati mereka yang gelap. Wahwajis kulubihim al-khaliyah minal khair, lubuk hati mereka yang kosong dari kebaikan. Dari sini kita mengetahui bahwa namanya ayat, dalil, Al-Quran, dan sunnah. Kalau memang sunnah tersebut sahih, memang betul warid dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak akan bertentangan dengan akal sehat dan fitrah yang salimah. Nah, fitrah yang salimah tidak akan bertentangan dengan nusus. Tidak akan bertentangan dengan akal sehat. Wa kalimatuhum wa hujajuhum al-atilah, dan juga kalimat-kalimat dan hujah-hujah mereka yang rusak. Naam. Bal syubahuhum ad-dahidah al-batilah, syubhat-syubhat mereka yang runtuh dan batil. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha. Tapi akhirnya perkara sudah, orang yang Allah hinakan, enggak ada bagi orang tersebut yang bisa memuliakan. Kalau Allah sudah menghinakan orang tersebut, tidak ada yang mampu untuk bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah kehendaki. Nah, ini ibrah ya ikhwan, catat. Nah, alamat ahlul bid'ah, tanda-tanda dari ahlul bid'ah. Maka ketika antum ketahui seorang yang mengaku salafi, lihat apa pendapat dia tentang seorang alim sunni salafi, da'i salafi, terkenal keistiqomahannya, terkenal kokoh dalam manhajnya, terkenal dalam membantah ahlul bid'ah, tanyakan tentang fulan ini. Nah, dari situ akan tampak. Walaupun sudah lewat bersama kita, tanda-tanda yang lainnya. Di antaranya, walaupun mungkin bisa menyembunyikan kebid'ahannya, tapi tidak bisa menyembunyikan apa? Pertemanannya, pergaulannya. Man khafiyat alaina bid'atuhu, lam takhfa alaina ulfatuhu. Alhamdulillah. Yahdikum Allah yuslih balakum. Maka ikhwan, gak usah bingung sekarang, fitnah sekarang. Kita tinggal menjalankan apa yang dinasihatkan para ulama. Selesai tahdzir. Nah, Kok tahdits tadi? Ya sudah, lu mereka dahulu yang memulai. Nah, para ulama kibar sudah menasehati, memberikan taujihat dan pengarahan untuk kita suruh menjelaskan nasihat. Kalau tidak bisa, ya sudah, tahdir dan tinggalkan. Dari sini juga hati-hati ikhwan. Berarti dari sini kita dituntut untuk meninggalkan mereka. Termasuk hati-hati masuk ke grup-grup mereka, walaupun dengan alasan ingin tahu apa ucapannya atau kebatilannya atau yang lainnya. Hati-hati. Kata Syekh Rawi sudah utrukuhum, tinggalkan mereka. Ini hukum asalnya sudah. Nah, mungkin ada beberapa orang yang perlu untuk mengetahui sifat-sifat mereka, tapi serahkan pada ahlinya. Jangan kepada kita, individu-individu kita yang merasa. Nah, karena syubhah khattafah. Nah, tinggalkan grup-grup mereka. Nah, bila sehat dari Syekh Rabi, hafizahumullah ta'ala, wa hadziru minhum, ditahdir mereka, wa trukuhum, tinggalkan mereka. Nah, kenapa kau harus tinggalkan? Ya syubhat. Nah, berarti kalau sudah syubhat, ya bukan hanya sekedar meninggalkan orangnya saja. Nah, majelis-majelis mereka, grup-grup mereka, tinggalkan. Hati-hati. Karena mendapat di sebagian ikhwan masih. Nah, dengan alasan biar tahu. Insya Allah sudah ada orangnya. Sudah ada dari kalangan para asatidzah, para duat. Sudah gak usah khawatir. Kita tinggal terima mentahnya saja. Nah, kam min muridin lil khair lan yusibahu, ya. Kama qala Ibnu Mas'ud, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, lan yusibahu, tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sebentar. Qala rahimahullah wa sami'tu al-Hakim Aba Abdullah al-Hafidh yaqul sami'tu Aba Ali al-Husain ibn Ali al-Hafidh yaqul sami'tu Ja'far ibn Ahmad ibn Sinan al-Wasiti yaqul sami'tu Ahmad ibn Sinan al-Qattani yaqul. Beliau al-Mu'al di sini membawakan sanadnya sampai kepada Ahmad ibn Sinan al-Qattani. Laisa fid dunya mubtadi' illa wa huwa yubghidu ahli al-hadis. Antum perhatikan sudah. Entah secara terang-terangan atau tersembunyi, tapi coba perhatikan. Kata di sini dari Ahmad bin Sinan, tidak ada di dunia seorang mubtadi' kecuali dia membenci ahli al-hadis. Kenapa al-hadis? Karena ahli hadis itu paham nusus. Ada kejadian, bawakan dalilnya. Ada kejadian, bawakan dalilnya. Akhirnya mematahkan keyakinan-keyakinan syubhat-syubhatnya mereka. Nah, ya gimana enggak mau benci? Seperti itu. Makanya tidak ada seorang mubtadi' pun kecuali dia membenci ahli hadis. Nah, mungkin sekarang enggak tampak, pada berikutnya. Nah, orang-orang yang sekarang termakan oleh fitnah sahabat, kalau dahulunya luar biasa, nah, betul-betul menggaungkan ikuti Ustadz Fulan kita. Nah, sekarang berbalik. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Ini diantara tanda-tanda tentang atau ciri-ciri mubtadi'. Maka pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan? Nah, fadal Abu. Fadal. Nah, terlarang ini. Membaca apa dia? Enggak, makmum membaca surat apa? Al-Fatihah. Nah, jangankan dalam salat, di luar salat Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Jangan la yajhar. ba'dukum ala ba'din, jangan menjaharkan sebagian kalian dengan yang lain bil Quran. Nah, mengganggu memang nyata, ya seperti itu, sehingga jangan, ini terlarang. Sekalian mending kalau mau, ini walaupun terjadi pada di luar sholat ya, dan waktunya seperti itu. Kita kalau ada 1, 2, 3, satu baca satu, ini mengganggu memang. Tapi sekalian banyak ini malah, ya kan? Nah, apalagi di sholat. Jadi intinya jangan, jangan dikeraskan seperti itu. Nah, baik. Yang lain. Nah, fadal Abu Faras. Ikhwan-ikhwan yang apa? Berloyalitas. Apakah mendengarkan? La salam alaikum. Dilihat sekarang. Ada yang memang mu'anid. Memang dasarnya fattan. Orang ini la'ab. Nah, makir memang. Ya, seperti ini selesai. La salam alaikum. Sudah tahzir sudah. Model Gultom ini. Aib. Siapa lagi? Nah, Abu Abdullah terus enggak tahu. Tapi yang lainnya yang masih kita belum jelas, ya tadi itu kan jelas nasihat Syekh Rabi. Dijelaskan dulu. Nasihati dahulu. Nah. Kalau masih ngengkel udah jelas, hujahnya sudah mereka tahu. Dinasehati masih ya sudah, berlaku juga. Tahzir selesai, tinggal. Nah, seperti itu. Baik. Baik, kalau memang tidak ada lagi. Nah, Fadl Abu Rizki. Iya. Gampang secara visual, benernya gampang, tinggal antum ikuti situs-situs Ahlus Sunnah yang terkenal itu udah banyak ya. Nanti kalau antum belum tahu bisa tunjukkan ikhwan ya. Sekarang mana ada salafi laki perempuan main panah bersama laki perempuan? Ini mana ada Islam mengajarkan ikhtilat antara laki perempuan? Nah, kan seperti itu. Siapa? Padahal nanti antum entah Salman atau Abu Asma. Ini mana Abu Asma? Ada Abu Asma? Update nih biasanya Abu Asma. Ada di sini? Atau yang lainnya? Nah, ini contoh pertama. Mana ada seorang Sunni Salafi ya bisa bermesraan, bergandengan dengan seorang jamaah tabligh, musisi? Nah, ini visual, ini sudah jelas. Berfoto bersama. Nah, dasar berfotonya sudah enggak benar. Nah, foto sudah jelas ancamannya. Berfoto memang beda dengan para ulama yang masuk ke TV. Sebagiannya karena memang di negara mereka ada ilzam dari hukumah. Ya, pemerintah memang ada apa namanya? Aturan, peraturan. Seperti itu. Ya mau gimana lagi? Tapi mereka para ulama tersebut, hatta Syekh Saleh Fauzan dan yang lainnya yang masuk di foto itu secara jelas kaulnya, ucapannya melarang foto. Nah, tidak boleh dan yang lainnya. Nah, ini Raja. Nah, ini secara visual kita masih belum berbicara masalah manhajnya, etikotnya. Yang dimana sebenarnya permasalahan etikot dan manhaj ini lebih parah. Tapi secara visual itu tadi. Dan insyaallah ikhwan banyak yang tahu. Ya dibantu ya nanti Abu Rizki. Ada Aksalman di sini? Yang jaga Aksalman. Al-Muhim dah. Nanti insyaallah antum minta kepada orang ini banyak itu visualnya. Nah, baik. Cukup insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.